lamun geus beres sahadatna manusa teh boga rumasa sagala datang ti Allah mere nikmat moal kabilang keur manusa anu boga akal bakal nanya ka dirina pantes wajar lamun manusa teh milampah sholat manusia boga ngapanian sholat perintah Allah padahal etate mutiara ti Allah sabab keur kasalametan dunya akhirat teu menak teu cacah teu beunghar teu miskin kabeh salat dina salat aya doa ngan sing kade ulah boga sangka yen Allah teh butuh salat padahal Allah teh mere mutiara keur kasalametan dunya akhirat dulur-dulur kudu ati-ati sanajan loba salatna tapi teu make pelaturan ti Allah anu dicontohkeun ku Rasul cilaka moal ditarima ari sabab dulur salat mah teu bisa dikira-kira Allah ngadamel pelaturan nya eta salat teh 5 waktu sapoe sapeuting lamun jalma diberenya ho ganjaran so tanwane jalma teh muarek migawe sejen tapi aya nu ngurangan kana sahna sholat nya eta opat perkara hiji sholatna lain karena Allah dua pakaian jeung gaharin lain menang halal tilu dina sholat hatena teu hadir ka Allah opat sholatna sok dibejakin kabatur tepirang-pirang rahmat Allah rahmat Allah Allah aya 100 bilangan tapi keur di dunya pahaji dimyati dengan hiji nu dibikin ke makhlukna nu 89 keur di akhirat gerak mentaka Allah segala doa diterima kajaba kajama anu musrik kajaba kajama anu musrik Allah mukakeun hijabna pahaji dimyati keur makhlukna kalayan teu pandang nyaeta dina waktu sholat. Nikmat anu teu karasa pamere Allah, nyaeta nikmat iman jeung Islam. Nikmat iman